Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusafiru bil Qur'ani ila ardil adu. Nabi mengatakan, janganlah kalian safar, melakukan perjalanan, membawa Al-Quran menuju negeri musuh, ay ardil kafir. Maksudnya adalah negerinya orang kafir. Kita dilarang untuk membawa Quran ke negara kafir. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, la tusafiru bil masahifi ilal adui fa inni akhafu ayyanaluha. Nabi mengatakan, janganlah kalian melakukan safar perjalanan dengan membawa mushaf Al-Quran, ya, ke negeri musuh. Karena saya takut, saya khawatir mereka akan menghinakan Al-Quran yang kalian bawa. Barakallahu fikum. Nah, adapun syahid yang menjadi sisi argumen yang diinginkan oleh beliau dari hadis ini adalah pada ucapan bil Quran, ya. Nah, wala yaqul bi hikayatil Quran. Ya. Nabi tegas-tegas mengatakan bil Quran, bukan bi hikayatil Quran. Menunjukkan kalau Quran itu bukanlah hikayah. Dia adalah kalamullah dan bukan makhluk. Barakallahu fikum. Dari hadis ini, barakallahu fikum, ada faedah yang lain yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah an-nahyu anis safar. An-nahyu anis safar bil mushafi ila ardil kafir. Li illatil mazkurah. Di dalamnya terdapat larangan bagi kita untuk membawa Al-Quran ketika kita ingin melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Kapan larangan itu berlaku? Ketika dikhawatirkan Quran akan dihinakan dan dilecehkan di sana. Artinya barakallahu fikum, ketika negeri kafir itu sedang mengalami konflik ya antara mereka dengan muslim. Naam, dan kita mendengar dari berita-berita yang ada bahwasanya di negeri tersebut sedang terjadi apa? Konflik ya. Barakallahu fikum, terjadi keributan. Naam, antara Islam dan barakallahu fikum dan muslim ya. Maka pada saat itu kita tidak diperkenankan untuk membawa Al-Qur'an ke sana. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga ketika ilahnya tidak ada di negeri tersebut, di negeri kafir tadi aman ya, di mana orang Islam barakallahu fikum diberikan jaminan keamanan dan kebebasan barakallahu fikum untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Ya, bahkan ada masjid di sana. Bahkan azan boleh dikumandangkan walaupun tidak menggunakan mik luar, ya, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa. Paham ikhwan ya? Nah, sehingga larangan ini berlaku ketika apa? Di sana ada kekhawatiran Al-Qur'an itu akan diinjak-injak, akan dihinakan, akan dilecehkan. Maka kita tidak diperkenankan membawa Al-Qur'an pada kondisi seperti itu. Adapun ketika negara tadi, negara kafir yang aman, barakallahu fikum, na'am, kebebasan dijamin, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam masalah ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Na'am, barakallahu fikum. Baik. Wa fihi ikhtilaf bainal fuqaha. Naam. Dhahaba ba'dhum ila an-nahyi mutlaqan. Dhahaba ba'duhum ila an-nahyi mutlaqan. Sebagian mereka berpendapat larangan membawa Quran ke negeri kafir itu tidak boleh secara mutlak, pokoknya enggak boleh. Mau aman enggak aman, pokoknya enggak boleh dibawa. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Wa nusiba hadha al-qaul ila Imam Malik wa jama'atun min al-fuqaha. Pendapat ini dinisbahkan kepada Imam Malik dan sekelompok ahli fikih yang lain. Berpendapat apa? Larangan tersebut berlaku mutlak. Ya, enggak ada rincian aman atau enggak aman. Naam. Wa zahaba Abu Hanifah kama hakahu Ibnu al-Munzir. Wa zahaba Abu Hanifah kama hakahu Ibnu al-Munzir ila al-jawazi mutlaqan. Ila al-jawazi mutlaqan. Adapun Imam Abu Hanifah sebagaimana yang di hikayatkan oleh Abu Munzir barakallahu fikum, larangan hal bolehnya membawa Al-Qur'an ke negeri kafir secara mutlak, enggak ada rincian ya, bawaan enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa dhahab al-akharun, dan yang lain yang berpendapat at-tafsil. Yang lain berpendapat dirinci. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kama sabaqah, sebagaimana yang telah lalu. Dilihat kondisi ya, yundur ila الأقوال. طيب ذلك أرض الكافر, dilihat kondisi negeri kafir tah tadi. Barakallahu fikum. Nah, idza aminat min al-ihana fajaiz wa illa fala. Kalau aman dari penghinaan maka boleh, tapi kalau tidak aman maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Fahara qawlu al-Bukhari wa Abi Hanifa wa akharun. Ini adalah pendapat Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah dan yang lain. Nah. Ya. Tayyib. Wa amma qawlu abahi wa amma qawlu Abi Hanifah as-sahi bi hadzal qawl. Adapun pendapat Abu Hanifah yang benar adalah pendapat yang merinci seperti ini. Barakallahu fikum. Dengan rincian seperti ini. Jadi bukan pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnu Munzir tadi dengan mengatakan boleh secara mutlak. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, itu barakallahu fikum membawa Al-Qur'an secara ya penuh. Nah. Wattafaqa al-ulama, setelah itu ada ittifaq di kalangan para ulama ala jawazi al-kitaba ilaihim. Para ulama bersepakat tentang bolehnya menulis surat kepada orang-orang kafir tadi. Tafaqqa al-ulama ala jawazi kitabati al-kitaba ilaihim fiha ayatun au ayatun. Nah, yang di dalam surat tadi tercantum satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dengan tujuan dakwah di antaranya. Barakallahu fikum. Nah. Wal hujjah, adapun dalilnya adalah kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Herakl. Nah. Surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl, di mana di situ beliau mengutip ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wa fihi annal wasaila tu'tabaru bil umuri, annal wasaila tu'tabaru bil umuri allati tusilu ilaiha. Nah, di dalamnya ada sebuah kaidah bahwa wasilah-wasilah itu diiktibar, dinilai dengan perkara-perkara yang barakallahu fikum menjadi hasilnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi wasilah itu akan dinilai sesuai dengan hasilnya. Barakallahu fikum. Nah. Hasilnya apa, maka wasilah itu dihukumi dengan hasilnya. Seperti orang yang membawa Quran ke negeri musuh. Ya. Nah, di sini Nabi menggunakan ibarat adu, menunjukkan memang di situ ada konflik. Beliau tidak menggunakan ibarat ardil kafir, ya kan? Nah, tapi Rasul menggunakan ibarat ardil adu. Menunjukkan apa? Ketika terjadi konflik di situ. Ya, nah, perang. Barakallahu fikum. Makanya ibarat beliau sangat barakallahu fikum, sangat detik, ya, sangat teliti, sangat presisi, barakallahu fikum. Pas. Nah. Tayyib. Ketika membawa mushaf tadi itu kan wasilah ke negeri musuh. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata Quran dihinakan. Maka membawanya tadi tidak boleh. Paham ya? Nah, jadi wasilah itu akan dihukumi dengan hasilnya. Hasilnya apa? Walaupun membawa Quran dalam perjalanan hal yang boleh. Tapi kalau dalam kebolehan tadi hasilnya adalah perkara yang barakallahu fikum diharamkan, maka menjadi tidak boleh. Ya. Nah. Seperti barakallahu fikum kita menghina tuhan-tuhan ya yang disembah selain Allah. Tapi kalau dengan kita menghina tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu menyebabkan Allah akan dihina, maka enggak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Paham ya? Padahal kan untuk menjelaskan kepada umat tentang hinanya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya, barakallahu fikum, buruknya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, perkara yang barakallahu fikum, na'am, masyru. Tapi kalau dengan sebab itu menyebabkan respon dari pihak ya non-muslim tadi yang berlebihan, na'am, menyebabkan terjadinya tindakan anarkis, barakallahu fikum, ya. Nah, misal hal itu dilakukan di negara kafir, barakallahu fikum, na'am, di jalan, ya, na'am, di Roma gitu, di depan barakallahu fikum, na'am, patikan gitu ya, na'am, langsung dihina, Yesus itu begini dan begini, gak tahu malu, na'am, menghina Tuhannya orang kafir tadi, barakallahu fikum, ya, di markasnya mereka, barakallahu fikum, na'am, itu akan menimbulkan reaksi yang jelas, ya, keras dari mereka. Barakallahu fikum. Mereka bahkan bisa membalas lebih jelek lagi, sehingga Allah dicela habis-habisan. Paham ya, Pak? Enggak boleh. Paham ya? Jadi wasilah itu dinilai dari hasilnya. Walaupun tadinya wasilah itu boleh, tapi kalau hasilnya jelek, jangan. Nah, semana dengan kaidah ini juga hadis barakallahu fikum di mana Nabi mengatakan la'anallahu man barakallahu fikum la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka ada yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana mungkin seorang anak melaknat orang tuanya? Pada zaman itu ya, enggak tergambarkan ada anak melaknat bapaknya. Ada seorang anak melaknat ibunya. Kalau zaman sekarang mungkin. Kalau zaman itu, orang tua itu sangat dihormati. Ya, nah, jangankan zaman Nabi, zaman-zaman mbah-mbah kita, sama orang tua itu hormat sekali. Ya, mau nengok aja segen. Zaman itu, apalagi zaman Nabi, orang tua sangat dihormati. Sehingga para sahabat heran, kok ada ya? Seorang anak melaknat orang tuanya. Itu gimana Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, ya subbu abarajulin fa yasubbu abah. Gambarannya dia mencela bapaknya orang lain tadi mencela bapaknya dia. Melaknat bapaknya dia, akhirnya bapak dia kena. Paham ya kan? Dia menjadi apa? Wasilah. Ya, yang menyebabkan bapaknya itu dicela. Barakallah. Dia tidak mencela bapaknya sendiri, tapi dia menjadi penyebab bapaknya dicela oleh orang lain. Maka dihukumi perbuatannya tadi sama dengan mencela bapaknya sendiri. Paham? Nah, jadi wasilah itu barakallahu fikum akan dinilai dengan hasilnya. Ya. Nah, bukan semata-mata dia mubah, boleh, bahkan mungkin masyru', tapi kalau itu menjadi wasilah suatu perkara yang lebih buruk, maka dihentikan. Paham ya kan? Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian faedah yang lain yang bisa diambil dari barakallahu fikum hadis ini, ya. Juga kaidah anna wasailal muharram walau kanat jaizatan anna wasailal muharram walau kanat jaizatan takunu muharramatan idza kanat tufdi ila asy-syarri. Nah, ya, anna al-wasail al-muharram walau kanat jaizatan takunu muharramatan idza kanat tufdi ila asy-syarri. Bahwasanya wasilah untuk sebuah perkara yang haram, walaupun wasilahnya tadi boleh, maka dia menjadi haram. Ketika wasilah yang boleh tadi, barakallahu fikum, menyeret pada perkara yang jelek. Ya. Nah, semana dengan yang pertama tadi, barakallahu fikum, ya. Wasilah itu kalau dia menyebabkan hal yang jelek, menyebabkan hal yang buruk, walaupun tadinya boleh, menjadi haram. Barakallahu fikum. Nah, contohnya tadi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muazzin yu'azzin. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Qala al-musannim rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa sallam la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu al-Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar ورجلٌ أتاه الله مالاً فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. Nah, Nabi mengatakan tidak ada hasad pada atau melainkan pada dua perkara. Artinya tidak ada hasad yang diperbolehkan melainkan pada dua perkara. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan dia Al-Quran. Artinya, ya, hafalan Quran. Kemudian dia menegakkannya di sepanjang malam dan sepanjang siangnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di sini dikatakan yaqumu bihi. Bisa maknanya adalah menggunakan Quran tadi, ya, dibaca di dalam sholatnya, dia berdiri membacakan ayat Al-Quran yang sudah dia hafal, ya, di sepanjang malam dan siangnya. Atau juga bisa bermakna barakallahu fikum na'am al-qiyam bihuquqihi. Dia menegakkan hak-hak Quran tadi. Artinya dia berusaha untuk mengamalkan Quran tadi, ya, dalam setiap waktunya, siang dan malam dia amalkan barakallahu fikum na'am. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta yang banyak, kemudian dia infakkan hartanya tadi di sepanjang malam dan siang. Tayyib. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah ucapan Nabi, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana walam yakul hikayatul Qur'an. Nabi tidak mengatakan hikayat al-Qur'an. Barakallahu fikum. Na'am. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah na'am. Yang pertama, annal hasad al-mazkur fil hadis bima'na al-ghibbah. Annal hasad al-mazkur fil hadis bima'na al-ghibbah. Ya. Nah. Hasad yang dimasukkan dalam hadis adalah ghibbah. Nah. Wahia ghibta itu adalah yatamanna ayyakuna lahu mithlu ma li ghairihi min al khair min ghairi ayyuzila anhu. Nah. Ghibta itu adalah yatamanna ayyakuna lahu mislu ma li ghairihi min al khair. Yaitu dia berangan-angan, dia memiliki hal yang serupa yang dimiliki oleh orang lain dari hal kebaikan. Dia pengen. Ya, orang melakukan hal-hal yang baik, dia pengen seperti itu. Nah, tanpa ada keinginan, kebaikan itu sirna dari orang yang dia lihat tadi. Seperti tadi, dia lihat orang kaya, tapi Masya Allah dermawan sekali, ya kan? Lihat temannya si Fulan, barakallahu fikum ya. Kirimannya lancar, naam, bagaikan kaki-kaki hujan yang menghantam punggung-punggung bumi. Ya, nah, deras sekali itu kirimannya. Antum mungkin sebulan sekali, sebulan, seminggu sekali dikirimi. Sekali kirim, 2 juta, 2 juta, 2 juta, ya kan? Nah, 1 bulan kali 4 berarti 8 juta kirimannya, ya. Nah, pegawai negeri pun kalah sama dia. Ya, nah. Ternyata si bulan ini uang 8 juta itu dia gunakan untuk menyantuni teman-temannya yang barakallahu fikum kekurangan. Ya, belikan kitab teman-temannya yang enggak ada uang. Ya, barakallahu fikum na'am. Kemudian menanggung ya makannya mereka barakallahu fikum ya. Nah, dia si bulan jadi pengen ya. Kalau saya punya duit kayak si bulan, saya mau kayak dia itu. Nah, itu namanya ghibtah. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Atau orang yang barakallahu fikum hafid, ya, dia punya banyak hafalan, barakallahu fikum, dan rajin sekali dia dalam murojaah, barakallahu fikum. Na'am, dia jaga terus, ya. Dimanapun dia berada, Quran selalu dia bawa, barakallahu fikum, dia baca. Na'am, ya, dia amalkan. Na'am. Ketika melihat orang tersebut, saya pengen kayak si fulan. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu namanya lah ghibta. Tapi dia tidak ada perasaan agar kebaikan tadi hilang dari si fulan. Itu namanya ghibta, barakallahu fikum. Nah. Dan itu dianjurkan di dalam Islam, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum adalah an-nahyu anil hasad. Di dalamnya terdapat larangan dari hasad. Karena Nabi mengatakan la hasada. Ya, enggak boleh hasad. Kecuali hanya pada dua poin tadi. Ghibtah. Nah, sisanya apa? Haram. Ya, hasad itu dilarang. Apa bedanya dengan ghibtah? Kalau hasad, tambahin lagi keterangan di belakangnya. Apa itu? Wa yatamanna ala zawali zalika min minhu. Nah, barakallahu fikum. Dia berharap hilangnya nikmat tadi dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, atau yang paling minim termasuk bagian dari hasad adalah barakallahu fikum. Nah, yakrah ya, idza ra'a barakallahu fikum al-ghair ala ni'am. Dia enggak suka kalau orang lain lagi di atas nikmat. Nah, sekedar enggak suka orang senang itu sudah hasad. Ya, barakallahu fikum. Nah, si fulan, ya, barakallahu fikum dapat nilai mumtaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia barakallahu fikum. Nah, hampir mumtaz. Ya, nah, satunya hilang. Barakallahu fikum. Ya. Yang tersisa adalah 0, 0, 0. Nah, 0, 0. Barakallahu fikum. Iya, nah, mendengar itu dibacakan, ya, dia langsung enggak suka. Ya. Nah, yang penting tuh hatinya apa sih fulan tuh? Ya, cuman menang di kertas saja, tapi akhlaknya jelek itu orang. Nah, ya kan? Langsung enggak suka. Barakallahu fikum. Ya. Nah, walaupun ana di kertas 0, 0, 0, ya kan? Nah, tapi hati ana 100. Oh. Yuzaki nafsahu. Dia memuji dirinya sendiri, barakallahu fikum. Nah, itu sudah hasad itu. Ya, sekedar kita enggak suka orang lain senang, itu sudah hasad. Itu dilarang, barakallahu fikum. Enggak boleh. Dan selama hasad tadi hanya di dalam hati, ma'fun anhu. Ya. Selama ketidaksukaan itu hanya di dalam hati, ma'fun anhu. Artinya itu perkara yang enggak bisa kita hindari. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sebutkan beberapa nas, barakallahu fikum, ada tiga perkara yang tidak mungkin dihindari oleh anak Adam dari perbuatan dosa. Di antaranya adalah hasad. Ya. Nah. Tayyib. Hasad itu susah untuk dihindari, barakallahu fikum. Karena kebanyakan orang, ya, apa? Enggak suka melihat orang itu senang. Ya, dia pengen dia yang senang, orang lain barakallahu fikum enggak senang. Nah. Makanya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan ya sebuah penghargaan yang besar kalau ada orang itu enggak punya hasad sama sekali. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ya kan? Yang barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini seorang yang akan menjadi ahli surga. Masuk fulan. Besok lagi Nabi mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini orang yang akan menjadi ahli surga. Masuk lagi orangnya sama. Tiga hari berturut-turut itu orang terus. Nah, maka ada seorang sahabi yang penasaran. Ini orang apa sih? Dia punya rahasia apa? Kok bisa sampai sudah dijamin ahli surga? Iya. Nah, dia bermalam di rumah orang tadi dilihat. Iya, standar-standar aja. Kita orang juga kayak gitu. Tapi gak ada jaminan seperti itu. Nah, akhirnya dia menyampaikan, kamu punya rahasia apa? Ya enggak ada. Apa yang kamu lihat itu yang saya lakukan. Nah, dia mau pergi, kemudian dia mengatakan, "Tale, akhi, ada satu mungkin saya lupa. Apa itu? Saya itu entah kenapa ya, enggak pernah ya merasa hasad. Nah, enggak pernah merasa tidak suka kalau orang lain senang. Nah, ya biasa aja orang lain senang, ya ikut senang, enggak ada rasa enggak suka." Nah, itu dia rata dia, ya. Kalau yang ini berat. Paham ya? Nah. Sebagaimana yang kemarin faedah yang disebutkan oleh siapa? Ali ya. Tidaklah seorang diberikan sebuah nikmat melainkan akan ada orang yang hasad kepada dia. Paham ya, Fan? Nah. Baik. Sehingga hasad ini barakallahu fikum selama dia hanya terbetik di dalam hati, ya. Tak kenapa, kadang enggak tahu tiba-tiba muncul ya. Si fulan senang kok kita jadi senang. Kenapa ya? Kok aku enggak senang lihat si fulan senang. Nah. Dapat berita si fulan nikah, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Ya, dia lama. Barakallahu fikum. Cari jodoh enggak dapat-dapat. Iya. Temannya yang adik tingkatnya sudah nikah. Dia kenapa dengar berita itu jadi sesek hatinya, barakallahu fikum. Nah. Sesak napas dia. Nah, barakallahu fikum ya. Iya. Dia enggak tahu. Dia sebenarnya enggak ada masalah sih fulan. Nah, tapi kok tiba-tiba enggak suka ya? Waduh, hati saya ini gimana ini? Nah, selama itu barakallahu fikum hanya ya dalam betikan hati, tidak dia wujudkan dalam bentuk ucapan atau amalan, ma'fun anhu. Ya, nah, dimaafkan. Tapi kalau sudah dia munculkan dalam bentuk ucapan, apa itu? Nah, ya. Sudah ada apa itu? Barakallahu fiik. Ah, si fulan begini. Sudah ada ucapan untuk menjatuhkan, sudah dihitung dosanya. Ya, atau dia sudah ada perbuatan, barakallahu fiikum. Naam. Iya. Langsung melempar barakallahu fiikum ya gelas-gelas kaca yang ada di hadapannya, barakallahu fiikum ya, kenapa si fulan yang lebih dahulu bukan aku? Nah, itu sudah masuk dalam hitungan hasad. Paham ya, kan? Nah, baik. Pada yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fiikum al-hassu ala munafasati fi umuril akhirah. Di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk berlomba-lomba terkait dengan urusan akhirat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang baik dalam urusan akhiratnya, maka kita barakallahu fikum dianjurkan untuk bersemangat, ya. Paling tidak menandingi dia, atau yang paling bagus adalah melampaui dia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Hari ini antum hafal berapa? Iya, ya akhi. Ana hafal 10 halaman. Wah. Ya. Ana baru 5 itu ngos-ngosan. Ya. Nah, besok ana harus bisa target barakallahu fikum. Nah, 12 halaman. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian juga ya ketika salat barakallahu fikum, yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan saf terdepan. Barakallahu fikum ya. Nah, sampai digambarkan oleh Nabi, seandainya kalian tahu apa yang ada di saf terdepan, kalian akan berebut ya untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi bukan barakallahu fikum malah naam malas ya, malah milihnya stop belakang. Dia datang di awal tapi sudah pasang posisi di paling pojok sana. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi kalau masuk setoran hadis kan, nah, takut ditunjuk sama ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Atau barakallahu fikum yang dia pilih yang paling dekat dengan kipas angin. Nah, barakallahu fikum ya, atau yang paling dekat dengan jendela. Itu kesalahan dalam berpikir ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, barakallahu fikum. Ya, berbeda halnya dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia malah kita tidak dianjurkan untuk berlomba-lomba. Ya. Nah, kalau urusan dunia, lihatnya ke bawah. Urusan akhirat, lihatnya ke atas. Paham ya, kan? Nah, baik. Temannya barusan beli jam. Ya, barakallahu fikum. Nah, beli jam mahal, barakallahu fikum. Harganya, ya, barakallahu fikum, 2 juta. Ya, nah. Mereknya apa? Barakallahu fikum Casio. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang harga 2 juta, barakallahu fikum. Nah, dia melihat jamnya. Jam saya ini juga Casio. Tapi kasih orang. Nah. Ya, barakallahu fikum. Casio yang ecek-ecek, kaleng-kaleng lah katanya, barakallahu fikum. Nah, Casio kaleng-kaleng ya kan? Ya, nah. Itu pun disikat jadi kasih orang, barakallahu fikum. Ya, akhirnya dia bermunafasah, ya. Bersemangat barakallahu fikum untuk menggapainya. Nah, barakallahu fikum. Iya, kalau orang awam di luar itu lebih dahsyat lagi. Nah, temannya bawa motor greng, ya. Nah, pas ada acara kumpul-kumpul barakallahu fikum, nah, bawa motor ya, Vixen. Wah, dia langsung, wah, Vixen keren juga ini ya. Nah, lihatlah nanti ya. Nah, setengah tahun lagi tak salib kamu. Nah, barakallahu fikum. Dia membeli motor barakallahu fikum apa? Yang di atas Vixen apa? Hah? Motor apa? Itu yang paham motor. Nah, kalau ninja itu di atasnya nggak itu? Kawasaki ninja itu. Iya, di atasnya ya. Nah, dia bawa Kawasaki ninja, ya. Nah, barakalawikum. Tayyib. Dijajar sama motor teman yang Vixen tadi. Agak sana dikit motormu. Motorku alergi sama motor Vixen. Nah, ya. Gantian dia balas dendam, ya. Kemarin motorku dihina-hina, sekarang gantian, ya. Nah, barakalawikum. Itu orang awam kayak gitu. Iya, barakalawikum. Saling berlomba-lomba dalam urusan dunia. Itu pola pikir yang salah. Apalagi kalau santri, ya. Nah, kalau santri jangan sampai ada yang punya pola pikir seperti itu. Barakallahu fikum, ya. Urusan dunia, lihatlah yang ke bawah, ya. Nah, lihat temannya kok pakaiannya haromain semua, ya kan. Apalagi pas ada promo, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia mereknya bukan haromain, ya, tapi made in Spirit of Java. Nah, kalau haromain kan merek luar, ya kan. Dia mereknya Spirit of Java, barakallahu fikum. Nah, baik, iya. Jadi dia minder, barakallahu fikum. Nah, nggak gagah. Pakai sini, mencong sana, mencong sini, ya kan. Nah, angle-nya nggak pas juga, barakallahu fikum. Nah, iya, jadi dia berlomba-lomba untuk punya, ya, haromain tadi, barakallahu fikum. Nah, itu pola pikir yang tidak benar. Ya, jadi apalagi seorang santri harus punya pola pikir berlomba-lomba itu dalam urusan akhirat. Adapun urusan dunia, lihatlah yang di bawah. Masih mending punya baju jubah Spirit of Java, ya kan? Nah, masih banyak teman-teman kita barakallahu fikum yang bajunya itu apa? Enggak bermerek. Nah, ya. Bukan Spirit of Java, tapi Java Blank. Nah, ya, barakallahu fikum. Enggak ada merek, barakallahu fikum. Iya, jadi lihatlah yang di bawah. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.